Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari membaca risalah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan rukun-rukun iman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah termasuk albir, kebaikan, engkau menghadapkan wajahmu ke timur ataukah ke barat, akan tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan beriman dengan hari akhir. Demikian pula beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataukah yang buruk. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Risalah yang kita baca yaitu kitab atau buku yang berjudul Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran yang penting di amatil ummah, untuk segenap umat Islam. Risalah ini ditulis sebagaimana yang kita telah ketahui oleh Asy-Syaikh Al-Allamah, seorang alim besar pada zamannya, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, di mana beliau senantiasa mengajarkan kepada kaum muslimin berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syirik. Bahkan beliau juga sempat menjadi pengurus ataukah pimpinan di Jamiah Islam Madinah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala pernah dikisahkan, yang mengisahkan adalah penulis dari kitab bahasa Arab, kitab Durusul Lughah yang antum pelajari. Penulis kitab ini pernah bercerita tatkala beliau menjadi pembantu atau penerjemah di kampus Universitas Islam Madinah, beliau menjadi penerjemah dari orang-orang asing, ya, kepada para masyayikh atau istilah kita pimpinan atau mudir di kampus tersebut. Beliau berkisah suatu saat ada seorang dari Amerika, masih awam, belum paham bahasa Arab, menggunakan bahasa Inggris. Beliau datang ingin mendaftar belajar agama Islam di jami'ah tersebut. Maka disampaikan oleh beliau, Dr. Abdul Rahim, ya, penulis kitab Rasulullah, beliau menyampaikan kepada Syekh Bin Baz bahwa ini ada orang dari Amerika, ya, datang ingin mendaftar, namun pendaftaran telah ditutup, telah selesai. Maka Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau menyampaikan, sampaikan kepadanya bahwa pendaftaran sudah ditutup dan silakan datang kembali di kesempatan berikutnya. Ya, maka orang Amerika tadi berkata dengan bahasa Inggris bahwa tolong sampaikan kepada Syekh Bin Baz bagaimana kiranya kalau ajalku tiba dalam keadaan aku belum sempat belajar agama, dalam keadaan aku belum sempat belajar agama, ya, pada zaman itu masih sulit untuk belajar, tidak pada masa kita ada rekaman dan yang lainnya. Pada masa itu sangat sulit, apalagi beliau tinggal di negeri, ya, kita ketahui negeri kafir di Amerika. Maka Dr. Abdul Rahim menyampaikan kepada Syekh Bin Baz perkataannya tersebut, ya, bagaimana kalau ajalku tiba dalam keadaan aku belum sempat belajar. Kata Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau sambil menangis, ya, dengan perkataan ini. Kata beliau, sampaikan kepada tim pendaftaran bahwa orang ini diterima, ya, agar bisa belajar ilmu agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini menunjukkan kepada kita semangatnya, ya, semangatnya kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah untuk belajar ilmu agama. Kita di masa ini sangat mudah untuk mendapatkan ilmu, banyak sekali caranya, masih banyak yang menyampaikannya, sebagian para ulama ahlus sunnah masih ada, ya, kitab-kitab mereka mudah kita dapatkan, rekaman-rekaman mereka mudah kita dapatkan, sehingga seharusnya kita lebih bersemangat, ya, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan pelajaran yang berikutnya. Kata beliau, ad-darsur rabi', pelajaran yang keempat, aqsamut tauhidi wa aqsamus syirki, pembagian tauhid dan pembagian syirik, pembagian tauhid dan pembagian syirik. Tauhid kalau diterjemahkan adalah dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, artinya ja'alu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu esa atau tunggal. Ini tauhid, menjadikan sesuatu esa atau tunggal sendiri. Sedangkan makna tauhid secara syariat adalah al-imanu biwahdaniyatillah, beriman dengan keesaan Allah, fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan keesaan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Para ulama yang lain ada yang menyebutkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin definisi dari tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya. Ini tauhid, mengesakan Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya. Apa itu yang menjadi kekhususan bagi Allah? Ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Dan yang sering dibahas oleh para ulama adalah tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Illa liya'budun. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, "Kullu mawdu'in fil Qur'ani u'budullah fa ma'nahu wahhidullah. Kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budullah fa ma'nahu wahhidullah." Setiap kata di dalam Al-Qur'an yang berbunyi u'budullah. Setiap kata di dalam Al-Qur'an yang berbunyi u'budullah maknanya adalah wahhidullah, tauhidkanlah Allah, yakni esakanlah Allah, jadikan Allah itu Maha Esa dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, termasuk dalam ayat tadi yang kita baca, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maknanya hanya untuk mentauhidkanku, hanya untuk mentauhidkan Allah. Kita hidup di dunia hanya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang utama kita hidup di dunia, tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah agar mereka semua mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau Al-Qawaidul Arba, "Fa'idha arafta anna allaha khalaqaka li'ibadatihi." Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya, "Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid." Maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut sebagai ibadah yang benar, ibadah tidak disebut sebagai ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid. Ya, kecuali ibadah itu disertai dengan tauhid, yaitu mengesakan Allah. Faida kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharah. Kemudian kata beliau, sebagaimana sholat tidak dianggap sholat yang benar kecuali disertai dengan bersuci. Ya, sebagaimana sholat tidak dianggap sah kecuali disertai dengan bersuci terlebih dahulu. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Taib. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat. Kata beliau, apabila ada kesyirikan yang tercampur dalam ibadah, ada kesyirikan yang mengotori ibadah, maka ibadah itu batal. Ya, ibadah itu batal, tidak dianggap. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas apabila mengotori taharah, ya, sebagaimana pembatal wudu itu akan membatalkan wudu. Ini kata beliau, syirik, perbuatan kesyirikan lawan dari tauhid, apabila mengotori ibadah, ibadah itu akan batal, tidak dianggap. Sebagaimana pembatal-pembatal wudu akan merusak wudu seseorang, ya, akan membatalkan wudu seseorang. Apabila engkau telah mengetahui hal tersebut, ya, engkau mengetahui bahwa kesyirikan itu akan membatalkan ibadah, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau telah mengetahui hal yang terpenting adalah mempelajari tauhid. Ya. Hal yang terpenting adalah mempelajari tauhid. Sebab itulah tolak ukur benarnya ibadah kita. Semua ibadah kita, salat, puasa, haji, ya, bersedekah dan yang lainnya, semua ibadah tolak ukur diterimanya oleh Allah adalah tauhid. Apakah pelakunya bertauhid ataukah tidak? Ya. Kalau pelakunya bertauhid, maka akan sah, akan diterima semua amal ibadahnya. Dan sebaliknya, kalau pelakunya berbuat kesyirikan, maka ibadahnya semua akan terhapuskan, akan batal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Engkau wahai Muhammad, jika berbuat syirik, maka akan dihapuskan semua amalmu, akan dihapuskan semua amalanmu, ibadahmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, bayanu aqsamit tauhid, penjelasan tauhid, penjelasan pembagian tauhid. Wahia salasatun, tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhidur rububiyah, yang pertama tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat, dan tauhid asma was sifat. Taib, kita telah mengetahui semua umat manusia diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, menjadikan Allah Maha Esa. Dalam hal apa? Dalam hal tiga yang disebutkan tadi. Pertama, dalam hal rububiyah. Apa maknanya? Kata beliau, amma tauhidur rububiyah fahuwal imanu bi anna Allah subhanahu al khaliqu li kulli syai'in wal mutasarrifu fi kulli syai'in la syarika lahu. Tauhid rububiyah atau mengesakan Allah dalam hal rububiyah, maknanya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu, yang maha mengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Para ulama yang lain menyebutkan tauhid rububiyah adalah ifradullah bi'af'alihi. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi seperti menciptakan, wal mulki menguasai alam semesta ini, wat tadbiri mengatur semua makhluknya, wal ihya'i wal imatati wa nahwi dzalik menghidupkan dan mematikan dan selainnya. Ya. Ini makna tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah artinya kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya. Berarti seorang yang meyakini bahwa di sana ada yang bisa mengatur alam selain Allah, dia telah berbuat syirik dalam hal rububiyah. Ya. Kalau ada orang yang meyakini di sana ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan atau menahan hujan, berarti dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam hal rububiyah dan seterusnya yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah, atau kebanyakan mereka tidak mengingkari tauhid rububiyah. Ya. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an di antaranya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah." Jikalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bulan? Pasti mereka menjawab Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah." Jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan yang dengannya tumbuh tanaman-tanaman, hidup bumi dengan menumbuhkan tanaman-tanaman, la yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah yang menciptakan manusia? Pasti mereka menjawab Allah. Ya. Ini keadaan orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, dengan ini menunjukkan orang kafir zaman dulu itu lebih mending dibandingkan sebagian orang zaman kita ini sekarang ini. Kenapa? Orang kafir Quraisy dulu masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta, yang bisa menyelamatkan dari musibah, yang bisa menyelamatkan dari badai di tengah lautan, ya. Ini. Orang zaman kita sebagiannya ada yang meyakini bahwa tokoh-tokoh mereka yang mereka anggap wali itu bisa menyelamatkan dari badai di tengah lautan, ya. Sehingga ada di antara mereka ketika menghadapi badai di tengah lautan memanggil walinya, "Ya wali fulan, tolong selamatkan kami." Ini menunjukkan parahnya kesyirikan pada masa-masa belakangan ini dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian jenis yang kedua dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah maknanya adalah al-imanu bi anna Allah subhanahu huwal ma'budu bi haqqin la syarika lahu fi dhalik. Tauhid uluhiyah adalah meyakini, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Wa huwa makna la ilaha illallah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, ya. Dalam hal ibadah. Fa inna ma'naha la ma'budu haqqun illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fajami'ul ibadati min salatin wa shaumin wa ghairi dhalika yajibu ikhlasuha lillahi wahdah wa la yajuzu sarfu syai'in minha li ghairihi. Maka semua ibadah, salat, puasa dan yang lainnya wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Wajib diniatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diarahkan, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ini tauhid uluhiyah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan definisinya adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah, ya. Inilah barakallahu fikum yang tadi kita baca ayatnya tentang penciptaan jin dan manusia. Tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah tauhid uluhiyah, agar mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Bahkan kata para ulama, tujuan diciptakannya langit dan bumi juga demikian. Diciptakannya langit dan bumi hanya atau tujuan utamanya agar Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan yang maha esa dalam hal ibadah, ya. Semua makhluk selain jin dan manusia juga mengesakan Allah. Mereka bertasbih, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Diciptakannya surga dan neraka juga karena tauhid uluhiyah. Siapa yang mengesakan Allah dalam hal uluhiyah akan masuk ke dalam surga. Demikian juga siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya, apalagi syirik dalam hal uluhiyah, berbuat syirik dalam hal ibadah, maka akan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Adapun jenis yang ketiga dari tauhid, wa amma tauhidul asma'i was sifat fa huwa al imanu bi kulli ma warada fil qur'anil karim awil ahaditsis sahihah min asma'illahi wa sifatihi. Adapun tauhid asma' was sifat, mengesakan Allah dalam hal nama dan sifatnya, yaitu beriman, meyakini setiap yang datang dalam Al-Quran ataukah hadis yang sahih, meyakini setiap yang datang atau setiap yang disebutkan dalam Al-Quran ataukah hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa isbatuha lillahi wahdahu alal wajhil la'iqi bihi. Dan menetapkannya hanya milik Allah semata, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kemuliaannya. Ini tauhid al-asma' wa sifat, mengesakan Allah, menjadikan Allah itu esa, maha esa dalam hal nama dan sifat. Artinya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih, min ghairi tahrifin, tanpa merubah maknanya, wala ta'tilin, tanpa menolaknya, wala taqifin, tanpa membagaimanakan, bertanya, tentang bagaimananya. Wala tamsilin, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya. Amalan biqaulihi subhanah. Ini semua mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang Maha Esa. Dalam hal apa? Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Sendiri, tidak ada sekutu baginya. Allahus Samad. Allah adalah zat yang menjadi tempat tertujunya semua harapan makhluk. Semua makhluk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua makhluk menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berarti dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala Ahad, yang Maha Esa dalam hal ibadah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak memiliki keturunan. Dan tidak juga dilahirkan dari yang lain. Allah Maha Esa. Ya. Maha Ahad. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, apabila syaitan datang memberikan was-was kepadamu, mungkin dia, syaitan akan berkata kepadamu dalam hatimu, dalam pikiranmu, siapa yang menciptakan langit? Pasti kamu menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Pasti kamu menjawab Allah. Siapa yang menciptakan ini dan itu? Pasti kamu menjawab Allah. Terakhir syaitan akan mengatakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Ini, kalau muncul seperti itu, segera ta'awud, meminta perlindungan diri kepada Allah dari was-was syaitan. Ya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa bagi Allah sesuatu pun. Tidak ada yang sama bagi Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Baik dalam hal perbuatan, dalam hal ibadah, jelas hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dalam hal nama dan sifat juga demikian. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Ya. Misalkan di antara nama Allah adalah Lafdul Jalalah, Allahu. Ini nama yang khusus bagi Allah. Tidak diperbolehkan bagi seorang misalkan memberikan nama anaknya dengan Lafdul Jalalah. Ya. Anak diberi nama misalkan Allah. Waliyadzubillah, ini kesyirikan dalam hal nama dan sifat. Berarti dia berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam hal nama yang khusus bagi Allah. Ar-Rahman misalkan, juga nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh ada seorang yang bernama dengan Ar-Rahman. Ya. Walaupun misalkan di antara sifat Allah ada yang terjadi kesamaan dalam hal nama dengan sifat makhluk. Misalkan sifat Allah Maha Mendengar. Ya, sifat Allah mendengar, manusia juga mendengar. Sifat Allah melihat, manusia juga melihat. Tetapi itu hanya sekedar nama, hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah sangat-sangat berbeda dengan pendengaran manusia. Penglihatan Allah sangat-sangat ya, jauh berbeda dengan penglihatan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa bukan berarti ketika kita mendapati di antara sifat Allah ada yang sama namanya dengan sifat manusia, langsung kita tolak. Ya. Seperti keadaan sebagian ahlul bid'ah, ya, yang mereka berbuat demikian, merubah maknanya atau menolaknya. Ya. Misalkan di antara sifat Allah adalah marah. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah, murka kepada mereka orang-orang kafir. Kata mereka, marah, murka, ini terdapat dalam sifat manusia dan Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya. Kalau begitu, ghadab di sini artinya bukan marah, kata mereka. Artinya iradatu al-iqab, ingin menghukum. Nah, ini di antara penyimpangan yang terjadi contohnya dalam hal nama-nama dan sifat. Jadi ketika dia melihat ada nama atau sifat Allah yang sama namanya dengan yang terdapat pada makhluk, langsung ditolak. Iya. Langsung ditolak dan diganti maknanya. Ini tahrif, merubah makna. Tidak diperbolehkan. Tayib. Misalkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ada al-yadani. Iya. Kedua tangan. Orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kaum Yahudi berkata, tangan Allah itu terbelenggu. Iya dan billah. Iya. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kata Allah, tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas apa yang telah mereka katakan. Iya. Ayat ini menunjukkan bal yadahu mabsuutatani, kata Allah, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Kita katakan, kita yakini bahwa di antara sifat Allah adalah kedua tangan, tetapi laisa kamitslihi syai', kedua tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, tidak sama dengan tangan manusia. Ya. Bahkan kelompok ini yang menolak, misalkan menolak kedua sifat tangan, kita katakan kepada mereka, bukankah di antara sifat Allah adalah zat? Allah memiliki zat, wujud, ya. Wujud itu kan sifat, wujud. Kita katakan manusia juga mempunyai sifat wujud. Bukannya demikian? Tentu jawabannya iya. Pasti dia akan mengatakan, orang itu akan mengatakan, berbeda wujudnya Allah dengan wujudnya manusia, beda, ya enggak sama. Nah, di sini kita balik, kalau begitu apa sulitnya Anda mengatakan tangan Allah juga beda dengan tangan manusia? Ya. Tayib, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga ada sebuah kaidah, kaidah al-kalamu fidzati, al-kalamu fis sifati kal kalami fidzat. Pembahasan tentang sifat Allah itu sama seperti pembahasan tentang zat Allah. Pembahasan tentang sifat Allah sama pembahasannya seperti pembahasan zat Allah. Jadi barakallahu fikum, kalau ada orang yang menolak, tidak mau meyakini beberapa sifat Allah, bahkan mereka membatasi sifat yang 7, yang lainnya itu dirubah maknanya, atau sifat yang 20 padahal lebih dari itu, ya, kita katakan dengan pertanyaan yang tadi, bukankah di antara sifat Allah adalah zat? Allah memiliki zat, wujud, manusia juga memiliki wujud, zat, tetapi tidak sama antara zat, wujudnya Allah dan wujud manusia. Maka demikian juga sifat Allah, walaupun sama namanya, maka tidak akan sama hakikatnya dengan sifat-sifat manusia. Berkaitan dengan pembagian tauhid ini, para ulama menyebutkan apa dalilnya, mengapa tauhid terbagi menjadi 3. Jawabannya adalah al-tatabbu'u wal istiqra. Jawabannya adalah penelitian, penelitian para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, didapatilah bentuk tauhid, bentuk mengesakan Allah ada 3 tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Di antara contohnya dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Rabb berarti yang mengatur, yang menciptakan. Ini menunjukkan apa? Perbuatan Allah. Allah yang mengatur alam semesta. Berarti tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Maliki yaumiddin. Malik di antara nama Allah. Ini menunjukkan nama Allah Malik. Berarti tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta bantuan, pertolongan. Ini ibadah, berarti mengesakan Allah dalam hal ibadah, ya. Terkumpul tiga jenis tauhid. Dalam surat An-Nas juga demikian, kul a'udzu birabbin nas. Rabbnya manusia. Tauhid rububiyah. Malikin nas, ya. Sama seperti Malik Yaumiddin, di antara nama Allah Malik. Tauhid asma wa sifat. Ilahin nas, ilah sesembahannya manusia. Tauhid uluhiyah. Ya. Dalam surat Maryam disebutkan dalam satu ayat, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li ibadatih. Maka sembahlah Dia dan sabar dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah dalam hal ibadah. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tentu jawabannya tidak ada yang sama. Ini tauhid asma wa sifat. Taib. Barakallahu fikum. Di sana masih banyak lagi dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga yang telah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Ini secara ringkas berkaitan dengan tiga jenis tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.